berbahasa maknanya bertengkar, berselisih. Wastilahan ayat apadama amilan alasmin yadubuhu kullu wahidin minhuma ayyakuna ma'mulan lahu. Menurut istilah ahli nahwu, tanazuk itu adalah adanya dua amil yang mendahului isim. Masing-masing dari dua amil itu menuntut isim tadi sebagai makmulnya. Nahwu darabtu wa akramtu Zaidan. Nah, jadi at-tanasuk secara lafaz bahasa maknanya adalah at-takhasum al-ikhtilaf, tengkar, berselisih. Adapun menurut istilah ahli nahwu, adanya dua amil yang mendahului isim, yang masing-masing dari dua amil itu menuntut isim tadi sebagai makmulnya. Contoh darabtu wa akramtu Zaidan. Darabtu dan akramtu masing-masing menuntut Zaidan sebagai makmulnya. Maka ini namanya at-tanazuk. Al-mas'alatu atsaniyah. La khilafa bainal basriyin wal kufiyin annahu yajuzu i'malu qurin wahid minal amilaini fi dhalika al-ismu dhahir. Tidak ada perbedaan pendapat antara ahli nahwu Basra dan Kufah bahwa masing-masing dari dua amil memiliki kemampuan untuk beramal pada isim dhohir yang diperbutkan. Walakin ikhtalafu fi aula minhuma. Tapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang lebih layak dari dua amil yang berbut itu. Jadi yang diperselisihkan itu yang lebih layak. Kalau pengakuan masing-masing amil bisa beramal untuk isim yang diperbutkan tadi, sepakat. Tapi yang tidak disepakati ialah mana dari dua amil yang perbut itu yang lebih layak atas makmul yang diperbutkan. Fadhahaba al-basriyuna ila anna thaniya awla bihdi kurbihi minhu. Ahli nahwu Basra berpendapat bahwa amil yang kedua lebih berhak atas makmul karena posisinya lebih dekat dengan makmulnya. Wa dhahaba al-kufiyun ila anna al-awwal awla bih litaqaddumihi. Sedangkan ahli nahwu Kufah berpendapat bahwa amil yang pertama itu yang lebih layak mendapatkan makmul yang diperbutkan karena disebutkan lebih dulu. Naam. Asalisa yustaratu fil amilaini al mutanazi'aini thalathatu syurutin inda jumhurin wahad. Dua amil yang berebut dipersyaratkan memiliki tiga syarat menurut jumhur ahli nahwu. Al-awwal ayyakuna bainal amilaini irtibatun biharfil atfi aw ghairi. Yang pertama harus ada pengikat antara dua amil tadi, baik dengan huruf ataf atau yang lain. Asani ayakun al amilani mutaqaddamaini alal ma'mul. Ya, kedua dua amil yang berebut itu harus mendahului ma'mul yang diperebutkan. Asalis ayakuna kullu wahid minal amilaini mumkinan ayakmala fil ma'muli lafdul wa ma'na min ghairi fasad. Yang ketiga, masing-masing amil yang terbut memiliki kemampuan untuk beramal pada ma'mul yang diperbutkan, baik secara lafad maupun makna, tanpa merusak makna dan tata bahasa. Naam. Arabiyah al-amilani al-mutanasi'ani anwa', dua amil yang saling berebut ada beberapa bentuk. Al-awwal ayakuna fi'lain, yang pertama dua-duanya berbentuk fi'il. Kaqali ta'ala atuni ufrir alaihi kitra. Atuni amil berupa fi'il, ufrir alaihi amil berupa fi'il, dua fi'il sebagai amil yang berbuat. Kitran maful bih, ma'mul yang diperbutkan. Athani ayyakuna ismai fa'ilain, dua-duanya berbentuk isim fa'il. Nahu qawli syair, contoh ucapan penyair. Ahittu mughithan mughniyan man ajartuhu falam attakhid illa fina'aka mu'ila. Di sini ada mughithan mughniyan, dua isim fa'il yang terbut. Man ajartuhu, man ma'mul yang diperbutkan, maful bi. Atsalis ayakuna ismai maf'ulain, yang ketiga dua-duanya berbentuk isim maf'ul. Nahu qadha kullu dhidainin fawafa gharimahu. Wa izzatu mamturin makna gharimuhu, gharimuha. Naam. Qadha kullu dhi dainin fawafa gharimahu wa izzatu mamturin makna ghari wa izzatu mamturin makna wa izzatu mamturin makna gharimuha. Naam. Atau bisa diartikan mu'annah, wa izzatu mamturin mu'annah gharibuha. Mamtul isim maf'ul, mu'annah isim maf'ul, diperbut gharibuha, naibul fa'il. Dua-duanya berbentuk isim maf'ul. Ar-Rabi'a yakuna masdaraini, berbentuk masdar dua-duanya. Nahu ajibtu min hubbika wa takdirika Zaidan. Hubbika masdar, takdirika khabar, masdar Zaidan maf'ul bih, makmul yang diperfutkan oleh dua masdar tadi. Al-Khamis ayakuna ismai tafdil, dua-duanya berbentuk isim tafdil. Nahu Zaidun arbatun nasi wa ajma'uhum lil ilmi. Arbatun nas isim tafdil, ajma'uhum isim tafdil, berebut lil ilmi. Naam. As-sadis ayakuna sifataini musyabbahatain, dua amil yang berebut berbentuk sifat musyabbahat. Nahu Zaidun jamilun wa nadhifun dhahiruhu. Jamil, nadhif, dua sifat musyabbahat, berebut dhahiruhu, makmul. Naam, fa'il ya. As-sabi'a yakuna ahaduhuma isma, yakuna ahaduhuma isma fi'lin wal akharu fi'lan. Yang ketujuh, satunya berbentuk isim fi'il, yang lain berbentuk fi'il. Nahu qali ta'ala ha'um ikra'u kitabiyah. Ha'um isim fi'il, ikra'u fi'il, dua ambil tadi perbut kitabiyah maf'ul bih. Al-thamin ayakuna ahaduhuma fi'lan wal akhar masdaran. Yang ketelapan, yang satu berbentuk fi'il, yang lain berbentuk masdar. Nahu qawli syair, seperti ucapan penyair. Lau laqad alimtu awlal mughirah annani laqitu falam angkal alidharbi musmi'ah. Nah, laki itu fi'il, ad-darbi masdar, musmi'an makmul yang diperbutkan, maf'ul bi. Baik, ini banyak macamnya ya, tapi yang lebih banyak dijumpai yang pertama, dua amil yang berebut sama-sama berupa fi'il. Al-Khamisa, masalah yang kelima. Idza kana al-amilu fi'lan fa yajibu an yakuna mutasarrifan, wa idza kana ghayra al-fi'li fa yajibu an yakuna musyabbihan lil-fi'li fil 'amal. Itu amil yang berebut jika berbentuk fi'il, maka fi'ilnya harus mutasarif, tak boleh jamit. Dan jika amil tadi bukan fi'il, maka harus menyerupai fi'il dalam beramal. Seperti isim fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahat, ini semuanya walaupun bukan fi'il tapi bisa beramal seperti fi'il. As-sadisah, fa'in a'mal tal awal a'mal tathaniya fi dhamir dhalika lismil mutanazza fi. Jika engkau berpendapat amil yang pertama yang berhak, maka amil yang kedua engkau kasih makmul yang berupa domir setara dengan isim yang diperebutkan. Berarti ini pendapat kufah ya. Nahu qama wa qa'ada akhwaka. Nah, ini kurang alif. Qama wa qa'ada akhwaka. Karena qama dianggap yang beramal, akhwaka ini fa'ilnya qama ya. Maka amil yang kedua dikasih makmul berupa dhamir yang setara dengan makmul yang diperebutkan, yakni berupa alif musanna ya. Zarbani wa akramtuhu Zaidun. Ini dharabani yang beramal, dhamirnya maf'ul bih, fa'il dari dharaba ialah Zaidun. Maka amil yang kedua dikasih dhamir yang setara, wa akramtuhu. Marbi wa martu bihima akhwaka. Marbi dianggap yang beramal, akhwaka fa'ilnya. Naam, maka ambil yang kedua dikasih dhamir yang setara dengan makmul tadi, wa martu bihima. Ini adalah mengikuti pendapat ahlina hukufah. Wa in a'mal tasaniya fa in ihtajal awal ila marfu amartahu. Jika engkau memilih amil yang kedua yang beramal, maka dilihat kalau amil yang pertama butuh makmul yang rofa, maka dikasih domir yang setara. Nahu qama wa qa'ada akhwaka. Naam, ini kurang. Kurang alif ya. Qama itu. Wa qa'ada akhwaka. Karena akhwaka ini fa'il dari qa'ada, amil yang kedua. Terus amil yang pertama qama butuh fa'il rafa, maka dikasih dhamir yang setara yaitu alif musanna qama wa qa'ada akhwaka. Wa in ihtaja ila mansubin au majrurin hadaftahu. Tapi kalau amil yang pertama butuhnya makmul yang nasab atau makmul yang jar, maka enggak perlu dikasih dhamir. Buang dhamirnya itu, enggak perlu dikasih dhamir. Nahu darabtu wa darabani akhwaka. Akhwaka fa'il dari darabani. Ambil yang pertama darabtu, fa'ilnya sudah disebutkan, berarti butuh maf'ul bih ya kan, yang nasab, maka enggak usah dikasih dhamir. Marartu wa marbi akhwaka. Akhwaka fa'il dari ambil yang kedua marau. Amil yang pertama marartu, fa'ilnya sudah disebut, butuh makmul yang jar atau butuh bihi gitu ya, maka tidak usah dikasih dhamir. Nah, jadi kalau mengikuti pendapat ahlina hukufah, maka amil yang berhak adalah yang pertama, sedangkan amil yang kedua dikasih makmul berbentuk apa? Dhamir secara mutlak, baik butuh makmul yang rofa, yang nasab atau yang jar. Tapi kalau kita ikut pendapat Arinahu Basal, maka amil yang berhak ialah amil yang kedua. Maka amil yang pertama dilihat, kalau butuh makmul yang rofa baru dikasih domir. Kalau butuhnya makmul yang nasab atau yang jar, enggak usah dikasih domir. Naam. As-sabi'ah. Ini ikhtajal awal liman subin lafdon au mahallan fa in awqa'a khatfahu fil labsi. Ini al-labs ya. Quran al fil labsi au kana al amilu min babi kana au min babi dhanna wajaba idmarul ma'mul ma'akharan. Jika amil yang pertama butuh sesuatu yang dinasobkan secara lafad atau mahal, dan jika dibuang maka samar, atau amilnya berupa kana atau dona, maka makmul yang diakhirkan wajib dibuang. Lahu ista'antu wasta'ana alayya zaidun bihi kuntu wa kana zaidun sadiqan iyyahu dhannani wa dhannantu zaidan qa'iman iyyahu. Naam. Lihat ista'antu. Ini makmul amil yang pertama butuh makmul yang nasab. Taib secara lafad atau mahal. Nah, maka makmulnya dikasih domir, wajib pak idmar makmul muakhir dikasih domir. Nah, wajib pak idmar makmul, makmulnya wajib dikasih domir muakhir, tapi diakhirkan, yaitu bihi. Ista'antu wasta'ana alayya zaid bihi. Soalnya kalau dibuang terjadi kesamaran. Kuntu wa kana zaidun sadiqan iyyahu. Nah, kuntu ini amilnya yang pertama butuh sesuatu yang nasab, dan dia adalah kana, itu khobarnya kan nasab ya. Ini kalau dibuang lepas maka wajib dikasih domir, tapi diakhirkan, yakni iyyahu, itu khobarnya. Dhannani wa dhanantu zaidan qa'iman iyyahu. Nah, dhanna juga begitu. Di sini maf'ul bih yang pertama sudah disebutkan berupa domir. Di maf'ul bih yang pertama, nah maf'ul bih yang kedua ini enggak disebutkan. Tapi kalau enggak disebutkan terjadi labes dan amilnya berupa dhanna, maka makmulnya wajib dikasih domir yang diakhirkan, itu iyyahu. Jadi kalau tadi kaidahnya, kalau amil yang berhak adalah amil yang kedua, maka amil yang pertama dilihat, kalau butuh makmul yang rofak dikasih domir, kalau butuh makmul yang nasab atau yang jar enggak usah dikasih domir. Nah, ini pengecualian. Kalau ternyata Amir yang pertama yang kalah itu butuh makmul yang nasab, dan kalau tidak disebutkan terjadi khafu labas, baik, maka wajib dikasih makmul berbentuk domir, tapi diakhirkan, nah, ya, ista'antu wasta'ana alayya zaidun bihi kuntu wa kana zaidun shadiqan iyahu dhannani wa dhannantu zaidan qa'iman iyahu. Waqila fi babi dhanna wa kana yudmaru muqaddaman. Ada yang berpendapat kalau amil tersebut berupa dhanna atau kana, maka makmul yang berbentuk dhamir tadi bisa didudukan. Jadi kuntu iyahu wa kana zaidun shadiqan dhannani iyahu wa dhannantu zaidan qa'iman. Waqila yudharu nahu kuntu wa kana zaidun shadiqan shadiqan. Ada berpendapat makmulnya dibuat berbentuk isim dhohir tapi diakhirkan. Contohnya kuntu wa kana zaidun shadiqan shadiqan. Jadi shadiqan yang kedua ini khobar dari kuntu. Wa qila yuhdaf. Ada yang berpendapat tetap dibuang, enggak pakai pengecualian-pengecualian semacam ini. Kita kembali ke kaidah semula. Kalau yang menang itu amil yang kedua, maka amil yang pertama jika butuh rafa, ya kita kasih domir rafa. Tapi kalau butuh nasab atau jar, apapun keadaannya, enggak usah dikasih apa ini, makmul berupa domir, alias dibuang. Wa wasahih inda Ibn Syam, li'annau hudifa li dalil. Ini pendapat yang benar menurut Ibn Syam, karena dibuang dengan adanya dalil yang menunjukkannya. Taib. Wa in kana al-amil min ghairi babai kana wa dhanna wajib khatful mansub. Tapi kalau amil yang kalah yang pertama itu bukan berupa kana atau dhanna, maka wajib makmul yang nasabnya dibuang. Qadarabtu wa darabani Zaidan. Waqila yajuzu idmar, tapi ada juga yang berpendapat boleh berupa dhamir. Kaqali idza kunta turdhihi wa yurdika sahibu. Nah. Wa hadha dawratun indal jumhur. Nah. Turdhihi wa yurdika sahib turdhihi. Naam, dhamirnya disebutkan. Tapi ini bersifat darurat menurut jumhur ahli nahwu. Kesimpulannya, kaidahnya, kalau kita mengikuti pendapat ahli nahwu basal, yakni amil yang menang ialah amil yang kedua, maka amil yang pertama dirinci. Kalau butuh makmul yang rofa, kita kasih domir yang setara dengan makmul yang didapatkan oleh amil yang kedua, ya. Kalau dia butuh makmul yang nasab atau yang jar, enggak usah dikasih apa? Domir. Nah, namun ada perselisihan yang terjadi di kalangan ahli nahwu. Bagaimana kalau amil yang pertama itu butuh nasab dan dia berupa dhanna atau kana? Kalau enggak dikasih dhamir khawatir labas. Maka ada yang mengatakan, ya sudah, kasih dhamir saja, tapi diakhirkan. Ada yang bilang, sekalian kasih isim dhamir saja makmulnya yang sama dengan makmul yang didapatkan oleh amil yang kedua, ya. Diakhirkan juga. Yang ketiga, dah enggak usah ribut, kembali ke asal saja. Enggak usah dikasih dhamir. Kan butuh makmul yang nasab, bukan butuh makmul yang Rafa'. Nah, adapun kalau amil pertama yang kala itu bukan dari dhonna, bukan dari kana, maka menurut jumhur enggak usah dikasih dhamir, ya. Tapi ada juga yang membolehkan dikasih dhamir, namun itu bersifat darurat. Nah, taib. Ats-tsaminah yang ke-8, idhtajal amiru al-muhmalu ila dhamirin wa kana dhalika dhamir khabaran an ismin wa kana dhalika al-ismu mukhalifan fil ifrat wa tadhkir aw ghairihima lil ismil mufassar lahu lil ismil mufassir lahu wa huwa al-mutanaza fi wajib al-udud ila al-idhar. Rinciannya, kalau amil yang kalah, amil muhmal itu amil yang kalah butuh makmul berupa domir, dan ternyata domirnya itu menjadi khobar dari isim, dan isimnya tadi beda baik mufrad mudzakkar atau yang lain dengan isim yang menjelaskannya, itu isim yang diperebutkan, maka domir tadi harus diganti menjadi isim dohir. Nahu adunnu wa yadunnani akhon zaidan wa amran akhwaini firraha. Perhatikan adunnu, ini amil yang kalah, amil mubhal ya, betul dua maful bi ya. Wa yadunnani akhon zaidan. Taib. Harusnya kan butuh domir, cuma ternyata domir yang dibutuhkan itu sebetulnya asalnya khobar. Dhonna itu kan dua maful bi-nya asalnya mubtada khobar ya. Maful bi yang pertama asalnya mubtada, maful bi yang kedua asalnya apa? Khobar. Nah, ini kalau ada amil yang kalah berupa dhonna, dibutuh makmul yang berbentuk dhamir, tapi ternyata dhamirnya tadi itu asalnya adalah khobar, maka jika beda dengan isim pertama yang asalnya mutadaknya beda mufrad atau mudzakarnya, maka tidak boleh berwujud dhamir, tapi diwujudkan berapa ini isim dhahir. Jadi amran maful bi pertama dari adunnu, maful bi yang kedua yaitu yang asalnya khobar, enggak boleh diwujudkan dhamir, enggak boleh iyahuma, tapi harus akhwaini firroho. Wajaz al-kufiyun al-idmar, tapi al-nahwu kufa mengatakan boleh berbentuk dhamir. Nahwu adunnu wa yadunnani iyahu zaidan wa amran akhwaini. Nah, wajazu aidz al-hatfa, mereka juga membolehkan dibuang saja dhamirnya. Fatakul adunnu wa yudunnani zaidan wa amran akhwain. Nah, taib, ini jarang terjadi ya, jadi enggak usah kalian bingung-bingung ya. Nah, jadi intinya kalau ada amil pertama yang kalah butuh makmul berupa dhamir, tapi ternyata dhamirnya tadi itu asalnya ialah khobar, dan ternyata beda dengan isim sebelumnya dalam hal mufrad dan mudzakkar, maka wajib dibentuk dhohir. Tapi Alina Hukufa mengatakan boleh dhomir juga, ada mengatakan boleh dibuang. Jadi intinya itu buang saja ya. Nah, kembali ke hukum asal. Kalau yang beramal itu ambil yang kedua, ambil yang pertama. Kalau butuh domir rofa dikasih, tapi kalau butuhnya nasab atau jar dibuang, nggak usah dikasih. Itu inti kaidahnya seperti itu. Pegang erat. Lain-lain itu serba-serbi. Nanti ujung-ujungnya yang rojik ialah nggak usah disebutkan. Ya, naam. Wallahu ta'ala alam. Wadzalika qauluhu rahimahullah. Dan ini merupakan benda ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa adhiri ya kuntumi rakhabara di ghairi ma yutabikul mufassira nahu adunnu wa idunnani akho Zaidan wa amran akhwaini firroho. Naam. Pada pembahasan fi'il muta'addi disebutkan kalau fi'il muta'addi itu bisa disebut dengan fi'il waqi'. Naam, liwuku'ihi 'alal maf'ul bih. Naam. Juga disebut fi'il mujawiz li mujawazati al-fa'il ilal maf'ul bih. Naam, jazakumullah khair. Ya, pada pertemuan saat itu saya menyebut cuma satu ya, fi'il muta'addi disebut juga dengan fi'il waqi yang benar, dan disebut juga dengan fi'il mujawiz. Disebut fi'il waqi li, disebut fi'il waqi li wuku'ihi 'alal maf'ul bih, karena memiliki maf'ul bih. Disebut fi'il mujawiz karena bisa di samping hanya fa'il juga bisa tebus ke maf'ul bih. Nah, taib, jazakumullah khair. Sehingga namanya dua ya, fi'il muta'addi bisa disebut juga dengan fi'il waqi' dengan alasan liwuku'ihi 'alal maf'ul bih, juga disebut fi'il mujawiz li mujawazatihi al-fa'il ila al-maf'ul bi. Na'am, jazakumullah khair. Nah, ini sekaligus alat dari penjelasan ya. Secara kaidah tertulis sudah betul, secara penjelasan ada sedikit ralat tadi ya. Kalau saat itu saya jelaskan namanya adalah fi'il waqi' saja ya. Tapi yang benar di samping fi'il waqi' juga disebut dengan fi'il mujawiz. Nah, jazakumullah khair atas koreksinya. Nah, baik. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.